dihadapkan pilihan antara benar dan salah. Aku mencintai kamu, sangat mencintai kamu, berjalan bersamanya selama kamu denganku. Begitu rumitnya dunia hanya karena sebuah rasa cinta. Jadilah aku kamu dan dirinya, berada di dalam dusta yang tercipta. Mengapakah harus ku rasa sepenting itu cintamu? Kita berawal karena cinta, biarlah cinta yang mengakhiri. Aku, kamu dan dirinya, berada di dalam dusta yang tercipta. Mengapakah harus ku rasa sepenting itu cintamu? Kita biarlah cinta yang mengakhiri. Begitu rumitnya dunia hanya karena sebuah rasa lupakanlah saja diriku, bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Girl, when I'm with you, I lose track of time. When I'm without you, you're stuck on my mind. Be all you need till the day that I die. I love you over and over again. Can I say that I'm in love? I wanna shout it from the roof. Untuk dirimu, oh, oh, oh, oh. manis dan pahitnya kan ku terima. Falling in love with you, forever.